Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kajian kita, kajian rutin kita ya, setiap hari Sabtu malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu mensyarah kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang qabul taubatit ta'ib ya, dan al-hudud kaffaratun wal musirru tahtal masyiah. Prinsip al-sunnah ya, bahwasanya taubat seorang hamba itu akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya jika taubat itu terpenuhi syarat-syaratnya, dan hamba yang bertaubat tersebut dia jujur di dalam taubatnya. Kemudian al-hudud kaffaratun, bahwasanya hukum had yang ditegakkan terhadap seorang hamba yang berbuat dosa, jika memang dosa itu di dalam syariat terdapat hukum had atasnya ya, karena tidak semua perbuatan dosa ada hukum hadnya di dunia, hanya beberapa perbuatan dosa yang memang syariat menyebutkan hukum hadnya. Maka barang siapa yang berbuat dosa kemudian dia dihukum had ketika di dunia, maka hukum had tersebut adalah sebagai kafarah, sebagai penggugur dosanya dan penghapus dosa yang telah dia lakukan. Akan tapi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya, dan ini tentunya adalah min lutfillahi jalla wa ala, termasuk kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggandengkan dua hukuman, hukuman di dunia dan di akhirat bagi pelaku dosa yang sudah dihukum ketika di dunia. Di antara bentuk kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menggugurkan hukuman siksa di akhirat nanti bagi yang telah dihukum di dunia. Ya. Nah, tapi hal ini terdapat syaratnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, bahwasanya digugurkannya dosa orang yang telah berbuat dosa kemudian telah ditegakkan hukum had atasnya, ini adalah bentuk kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah tidak menggabungkan dua hukuman di dunia dan di akhirat ya. Barang siapa yang sudah dihukum di dunia maka hukumannya di akhirat digugurkan. Tapi yang seperti ini kata Syekh hafizahullahu ta'ala, walakin yajibu ayyakuna dhalika muqayyadan bil ikhlas, haruslah si pelaku dosa tadi yang telah dihukum had tadi, haruslah memiliki niat yang ikhlas. Ketika dia mendapatkan hukum had, haruslah disertai niat yang ikhlas di dalam kalbunya. Wa husnin niyyah, niat yang bagus, niat yang baik. Wa huwa min istijabin lil had wa qabilahu wa ihtasaba ma yusibuhu min al had ala dzalikum adzam indallahi subhanahu wa ta'ala. Si pelaku dosa yang telah ditegakkan hukum had terhadap dirinya akan digugurkan siksanya di akhirat nanti dengan syarat ketika dia menerima hukum had tersebut, dia harus ikhlas. Niatnya harus lurus dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikhtisab. Benar-benar berharap, dia benar-benar menyesal atas dosa yang dia lakukan dan dia berharap dengan hukum had yang telah dia terima tersebut, dia berharap dosanya digugurkan dan ancaman siksa di akhirat nanti juga dihapuskan. Ya, demikian penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Jadi harus disertai niat yang ikhlas, baru si penerima hukum had tadi akan dihapuskan dosanya dan digugurkan ancaman siksanya di akhirat. Nah, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, maka dari dua pembahasan ini, ya, qabulu taubatit taib, diterimanya taubat hamba yang bertaubat, dan bahwasanya hukum had itu adalah sebagai penggugur dosa, sebagai kafarah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyebutkan faqrah ini, menyebutkan pembahasan ini mengandung dua faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Beliau berkata hafizahullah, wa bana bihadza walillahil hamd wal minnah. Maka dari dua faqrah ini, ya, menjadi jelaslah beberapa hal, ya. Ini faedah yang bisa, atau hikmah atau faedah kenapa Al-Imam Muhammad menyebutkan dua pembahasan ini. Yang pertama, awalan itma'ul ibad. Itma'ul ibad al-'asin fi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa i'lamihim annallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an bit-taubah. Dengan disebutkannya dua pembahasan ini akan memunculkan rasa tamak, rasa berharap yang sangat dari para hamba Allah yang berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, berbuat kemaksiatan, dosa besar. Dengan disebutkan pembahasan ini, mereka-mereka yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mereka tetap tamak, tetap berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus faqrah ini, pembahasan ini juga menyebutkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfirud dzunuba jami'an bittaubah. Allah mengampuni segala jenis dosa, apapun dosa itu, ya. Tapi dengan syarat taubat. Jika si pelakunya telah bertaubat, Allah akan mengampuni dosa apapun termasuk asyirik fama dunaha. Syirik, dosa yang terbesar pun tetap akan Allah ampuni jika pelakunya bertaubat, apalagi yang di bawah kesyirikan, ya. Dan ini sangat jelas terlihat di dalam hadis atau di dalam ayat-ayat, ya, yang menyebutkan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dan juga hadis-hadis yang lain, semisal hadis Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dalam Sahihain, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah, qala sa'altu aw su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambi 'indallahi akbar. Pernah beliau bertanya kepada Rasulullah atau Rasulullah ditanya, ya, apakah dosa yang paling besar wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa terbesar yang paling besar yang pertama adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan sekutu selain Allah, engkau beribadah kepada selain Allah dalam keadaan Allah lah yang menciptakanmu. Ini dosa terbesar yang paling besar, yaitu syirik, beribadah kepada selain Allah padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Ya, oleh karena itu kesyirikan itu adalah akbaru dzulm, a'zamu dzulm, ya, kedzaliman yang paling besar. Kesyirikan, beribadah kepada selain Allah padahal Allah yang telah menciptakan kita. Qultu tsumma ayyun, maka si penanya tadi yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau melanjutkan, tsumma an taqtula waladaka khasyata ayyata'ama ma'aka. Dosa yang kedua yang tingkatannya di bawah syirik yaitu dosa membunuh. Tapi di sini Rasulullah contohkan satu jenis pembunuhan, ya, yaitu engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ini dosa yang paling besar. Rasulullah susulkan setelah kesyirikan, yaitu dosa membunuh anak karena takut, ya, si anak tadi memakan rezekimu, memakan hartamu. Ya. Nah, sehingga dia membunuh si anak tadi karena khawatir, takut dia. Nah, si anak tadi akan mengambil rezekinya atau hartanya. Padahal tidaklah seorang itu dilahirkan di muka bumi, Allah takdirkan dia hidup di muka bumi kecuali Allah takdirkan baginya rezeki. Rezeki seorang hamba telah dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Sebelum dia dilahirkan pun sudah dicatat oleh para malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat rezekinya, mautnya, dan akhir kehidupannya. Apakah dia termasuk ahlul jannah ataukah ahlul nar. Sehingga tidak sepantasnya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, takut anaknya tidak mendapatkan rezeki. Ya. Atau yang semisalnya. Nah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kembali, qultu tsumma ayyun, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala an tuzaniya bihalilati jarika. Yaitu dosa yang ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Yeah. Zina secara umum adalah dosa besar, ya. Fahishah minal fawahish, dosa yang besar dan keji. Namun zina yang paling, ya, besar adalah berzina dengan istri tetangga, ya. Tetangga memiliki hak yang besar terhadap kita. Jadi kalau seorang sampai berzina dengan istri tetangganya, maka itu lebih besar dari dosanya, lebih besar daripada berzina dengan selain istri tetangga. Ya, karena tetangga memiliki hak yang lebih dibandingkan manusia yang lain. Qala wa nazalat hadhil ayah tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menyebutkan tiga dosa ini, syirik, membunuh, dan berzina. Dan sabda Rasulullah ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, yaitu mereka-mereka yang tidak menyeru kepada selain Allah sesembahan yang lain, ya, tidak berbuat syirik. Wala yaqtulun nafs wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Wala yaznun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat zina. Nah. Kemudian faedah yang ketiga atau yang kedua dari penyebutan dua pembahasan ini oleh Al-Imam Muhammad rahimahullah adalah anna ahla sunnati arhamul khalqi bi'ibadillahi arhamun nasi bi'ibadillah. Dari dua faqrah ini, dari dua pembahasan ini menunjukkan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang arhamul khalqi bi'ibadillah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang paling merahmati makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Warhamun nasi bi'ibadillah. Mereka adalah manusia-manusia yang paling memiliki kasih sayang kepada para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Ubaid melanjutkan, wa ma ahsan ma qalahu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Betapa indahnya apa yang diucapkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam dari kitabnya Minhajus Sunnah. Beliau berkata rahimahullah, ahlus sunnati hum a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Dari susunan katanya pun mudah untuk dihafal. Ahlus sunnati hum a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang kebenaran, tentang al-haq, dan paling sayang kepada makhluk, kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yata'ajjalun. Selesai ucapan Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kemudian Syekh Ubaid melanjutkan, fala yata'ajjalun wala ya'khudhuhum at-taish. Mereka tidak tergesa-gesa, tidak ceroboh, tidak pula sembrono, ya, bermudah-mudahan menghukumi seseorang, bermudah-mudahan memvonis seseorang. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang ta'anni, memiliki sikap kehati-hatian, tidak sembrono, tidak tergesa-gesa, tidak ceroboh, terlebih lagi di dalam permasalahan menghukumi atau memvonis seseorang. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan manusia, terlebih lagi memvonis mereka atau memvonis orang lain sebagai ahlul bid'ah. Fadlan ay an ay yubaddi'u aw yufassiqu. Terlebih lagi menghukumi seorang sebagai orang yang mubtadi', ahlul bid'ah. Atau menghukumi orang lain sebagai seorang yang fasik. Ma lam takun hujjatun alal khalq. Ma lam takun hujjah alal khalq. Ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis atau menghukumi orang lain. Tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang lain. Tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis orang lain sebagai ahlul bid'ah. Ya. Naam. Namun jika memang faidha qamatil hujjatu ala muayyanin fardan au kana au jama'atan bi kufrihi au bi fisqihi au bi ibtida'ihi fa innahu indahum kadzalika wala karamata ain. Tapi di sisi lain mereka juga tidak tafrid, tidak menyepelekan. Kalau Al-Qur'an was sunnah sudah menyatakan, ya, orang ini kafir atau orang ini ahlul bid'ah, maka ahlus sunnah pun tidak meremehkan hal itu. Mereka akan dengan tegas menyatakan bahwasanya orang itu memang kafir. Misalnya apa? Orang-orang yang sudah tegas dihukumi di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang kafir. Misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya, orang-orang Kristen. Nah, maka ahlus sunnah wal jamaah tidak kemudian ragu di dalam menghukumi mereka atau memvonis mereka sebagai orang kafir. Ya. Karena Al-Quran dengan tegas menyatakan demikian. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan bahwasanya Allah itu Isa ibnu Maryam. Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Qur'an mereka adalah orang-orang kafir. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga. Itu berakidah trinitas. Menyatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, yaitu Isa, dan Tuhan, ya, Roh Kudus sebagian. Ada yang menyatakan Roh Kudus, ada yang lain menyatakan Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, laqad kafar. Sungguh telah kafir orang yang seperti itu. Maka ahlus sunnah wal jamaah, ya, tidaklah berkata kecuali apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak boleh kemudian, ya, ragu, ya. Nah, sebagaimana yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang liberal atau orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka, ya. Nah, dan demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah a'rafun nas bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah manusia atau orang-orang yang paling tahu tentang al-haq dan paling sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manhaj ahlus sunnah wal jamaah tidak lain adalah Islam itu sendiri. Ya. Oleh karena itu al-imamul barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya syarhus sunnah, beliau menyatakan dengan tegas, as-sunnatu hiyal islam, wal-islam huwa sunnah, wala yakumu ahaduhuma illa bil-akhir. Sunnah itu tidak lain adalah Islam. Dan Islam tidak lain adalah sunnah itu sendiri. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhir. Tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Islam tidak bisa dipisahkan dari sunnah dan sunnah pun adalah Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Syekh Abdullah bin Salfit Al-Dhafiri rahimahullahu taala wa hafizah, beliau memiliki sebuah kitab khusus, kitab yang ringkas yang berjudul Haqiqatul Manhajis Salafi. Haqiqatu Manhajis Salafi, ya. Judul kitabnya adalah Hakikat dari Manhaj Salafi. Apa itu hakikat dari manhaj salafi? Di antara pembahasan yang beliau angkat adalah bahwasanya manhaj salafi tidak lain adalah Islam itu sendiri. Bukan kelompok baru. Bukan metode beragama yang baru. Bukan manhaj yang baru. Tidak lain manhaj salafi itu adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dan para a'immah setelah mereka. Jadi manhajus salafi atau manhaj al-sunnah wal jamaah tidak lain adalah Islam itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke fakroh yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya. Syar'iyatu iqamatil hudud. Pembahasan berikutnya adalah tentang disyariatkannya penegakan hukum had. Disyariatkannya penegakan hukum had. Sebelum kita berbicara tentang pensyariatan hukum had, hendaknya kita tidak lupa pada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang terkait dengan prinsip ta'atu wulatil umur, prinsip taat kepada pemerintah kaum muslimin. Di antara rincian prinsip taat kepada pemerintah kaum muslimin, apa? Yang sudah kita belajari, bahwasanya hak penegakan hukum had itu adalah murni milik penguasa atau pemerintah. Bukan haknya individu atau rakyat. Jadi yang berhak untuk menegakkan hukum had atas para pelaku maksiat yang memang ada hukum hadnya adalah penguasa atau pemerintah. Bukan rakyat.